Kalau saya melihat media sosial, lihat YouTube, lihat Facebook, banyak orang-orang yang dengan angkuh dan sombong merasa paling Islam, sementara tidak pernah ngaji di pesantren. Ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau mengaku paling Islam, paling tidak dia pernah ngaji pasangan, paling tidak pernah ke pesantren berapa tahun gitu. Kalau tidak pernah ke pesantren, ngajinya hanya kepada Kiai Google, lalu merasa Islam sendiri, itu membuat kita geli. Dan itu terjadi. Sekarang ini fenomena yang ada, kita melihat mereka yang karena budaya instan, gara-gara ikutan sama bakmi itu, orang sudah tidak mau menanak nasi lagi, tidak mau menanak, tidak mau repot-repot mususi, tidak mau repot-repot memasak, ya tinggal aja beli bakmi, kasih air panas, sudah langsung dimakan instan. Kalau banyak kiai-kiai instan, ustad-ustad tiban yang kita tidak jelas lagi dari mana dia dapatkan ilmu itu. Kalau dokter Andes itu, dia akademisi, itu punya diploma. Anda dari mana mengatakan dokter Andes? Saya dokter Andes dari UI ini, Fakultas Ekonomi. Anda insinyur dari mana? Saya insinyur dari ITB, ini diplomanya, ijazahnya. Tapi kalau kiai ustaz, siapa saja bisa bikin dirinya sendiri ustaz atau kiai. Dan akan banyak yang percaya. Yang perlu kita lihat adalah dari mana ilmunya. Jadi kalau ada yang dipanggil ulama, kiai, harus ngajinya di mana? Pernah di pesantren apa? Apa keluaran ma'had ma'ali mana? Kita tidak perlu melakukan itu. Orang dengan sombong mengatakan, dengan arogan mengatakan, kita jangan ikut kiai, kita harus kembali ke Quran, kembali ke sunnah Rasul. Tidak bisa, kita mau berislam harus langsung ke Al-Quran dan sunnah Rasul. Baca Quran aja tidak bisa. Ternyata usut punya usut. Yang dimaksudkan kembali ke Quran itu kembali ke Quran terjemahan Bipa. Kata orang Mesir, musma'ul, tidak masuk akal. Tidak bisa. Dia pikir Al-Quran itu dengan melihat Quran Departemen Agama terus langsung bisa ngerti maknanya Quran, bisa ngerti firman Allah, bisa ngerti kehendaknya Allah, lalu berfatwa dengan itu. Dalun mubilun. Maka terjadilah sesat dan menyesat. Saya berkatakan berkali-kali, Quran itu tidak bisa diterjemahkan, apalagi di dalam bahasa Indonesia yang miskin kosakata. Bisa. Orang Arab, saya sering mengatakan, orang Arab mengatakan Zaidun Qa'imun. Satu. Mengatakan Qa'ma Zaidun. Mengatakan Yakumu Zaidun. Zaidun Qa'ma. Zaidun Yakumu. Inna Zaidan Qa'imun. Inna Zaidan La Qa'imun, sudah tujuh. Kana Zaidun Qa'iman. Inna Zaidan Qa'ma. Inna Zaid dan Yakum sudah 10. Itu orang Indonesia hanya menerjemahkannya hanya Zaid berdiri. Tak. Berapa yang hilang dari nuansa itu? Belum kita berbicara soal sastranya, padahal salah satu mukjizat Al-Qur'anul Karim adalah sastranya, keindahannya. Anda sering baca surat Yasin, sana ketika Allah Ta'ala mengutus dua utusan didustakan oleh kaum, ketika mereka datang pertama kali mengatakan inna ilaikum mursal, inna ilaikum mursal, ketika didustakan fa'azzazna bitsalitsin, Allah memperkuat dengan utusan yang ketiga. Yang ketiga itu mengatakan apa? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini maknanya sudah berbeda dengan utusan yang tadi. Ada nuansa berbeda. Jadi kalau mau mengatakan kembali ke Quran, ya maknanya ngaji di pesantren. Titik. Kalau tidak, sama saja dengan bohong. Kalau mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji di pesantren. Gak bisa. Orang melihat Quran harus mengerti bahasa Arab, harus mengerti balaghah, batik, bahayan, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, asbabun nuzul, banyak sekali yang harus dipelajari. Ini buka terjemahan bipak, lalu petentang-petenteng, harus kembali ke Quran. Potongan. Di pesantren itu ada tradisi yang tidak ada di mana-mana. Ini harus dipertahankan di Ma'had Ali. Pesantren itu dulu, saya mengatakan dulu karena ada pesantren sekarang. Saya selalu akan mengatakan kiai dulu karena ada kiai model sekarang. Pesantren juga. Pesantren dulu itu mempunyai tradisi pertanggungjawaban ilmiah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan dimanapun. Pertanggungjawaban ilmiah dalam pesantren dulu, mudah-mudahan sekarang juga, adalah pertanggungjawaban ila yaumil qiyam. Sekarang banyak sekali mubalek-mubalek yang dengan gagah perkasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat. Jadi yang penting adalah innamalnya, saudara-saudara. Karena Rasulullah telah berkata innamal a'malu binniyat. Seolah-olah dia tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak saja mengatakan Rasulullah bersabda. Tapi kalau kiai pesantren mengatakan Rasulullah bersabda, bisa dipertanggungjawab. Dari mana kamu dengar? Tahu kalau Rasulullah itu 15 abad yang lalu, sedangkan kalian hidup sekarang. Bagaimana kalian tahu bahwa itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu bukan sabda Rasulullah, kamu katakan sabda Rasulullah, waliyatabawak ma'adzak ilah, siapkan pantatmu di api neraka. Jauhnya kan. Dari mana kamu benar? Kalau saya yang ditanya, saya jawab. Saya dari guru saya, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ali Ma'asun, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus Ali, Syekh Yasin Al-Fadani. Silahkan tanya mereka. Mereka akan tanya kepada Kiai Bisri misalnya, Kiai Bisri, gimana kamu mengatakan itu sabda Rasulullah dan kamu katakan kepada santrimu, anakmu, Mustafa Bidri. Saya mendengar dari Syekh Umar Hamdan. Silahkan tanya Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan akan ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan kepada Kiai Bisri bahwa ini sabda Rasulullah? Saya dari Syekh Faleh. Terus ditanya Syekh Faleh akan menjawab dengan rinci sekali, ini dari guru saya, sampai akhirnya sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Rabbul Izzah. Ada pertanggungjawaban ilmu. Ada mata rantai silsilah. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari pesantren. Jadi kiai-kiai dari pesantren mempunyai mata rantai. Kalau mengajar ihya, dia punya mata rantai sampai Abu Hamid Al-Ghazali. Itu satu. Meskipun sekarang misalnya tidak menggunakan model dulu, kalau model dulu ada namanya ijazah. Jadi santri-santrinya dikasih ijazah, bukan ijazah di sekolah-sekolah, enggak. Dikasih ijazah, kamu saya beritahu ini dari Rasulullah SAW, saya dapat dari ini sampai Rasulullah. Ini bunyinya. Itu hanya salah satu keistimewaan pesantren. Yang kedua, ini keistimewaan di pesantren. Pesantren itu kiainya itu mendidik santri tidak hanya luar saja, tapi luar dalam. Luar itu artinya bukai kitab kuning, dijelaskan, diterangkan, dan segala macam itu. Tapi saya ingin cerita saja, ayah saya sendiri. Ayah saya itu Kiai Bisri Mustafa. Tapi Nyai Mas Riah terlalu keliru menyebut karena memang namanya balik-balik. Ayah saya Bisri Mustafa, saya Mustafa Bisri gitu ya. Jadi ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu pernah bilang pada saya, kamu nanti kalau punya anak, syukur punya santri. Ya mungkin kelihatannya saya itu tidak pantas jadi kiai, jadi kalimat ayah saya itu begitu. Nanti kalau kamu punya anak, syukur punya santri. Itu kata-kata begitu kan artinya nggak begitu percaya kalau saya itu. Nantinya jadi kiai itu. Kalau kamu nanti punya anak, syukur punya santri. Kamu didik luar dalam, lahir batin, jangan lahir saja. Belum saya tanyakan maknanya apa, beliau sudah menyontohkan. Saya ini, kamu tahu sendiri, di samping saya mengajar di pondok pesantren, saya itu sering diundang kemana-mana. Saya sering diundang ke Jakarta, ke Cirebon, ke Banyuwangi, Kalongan, mana saja. Kadang-kadang panitia itu tidak peduli ini di pondok saya praya atau tidak. Kiai, saya enggak praya ini. Alah kiai, santri Pak Kiai kan setiap hari dengan Pak Kiai. Kami yang di Pekalongan tidak setiap hari. Sekali-sekalilah Pak Kiai datang ke Pekalongan, jamaah kami di Pekalongan. Seringkali saya itu, kata ayah saya, seringkali saya itu diundang tidak pada saat pray. Bandingkan dengan orang-orang sekolahan, kalau sudah tidak pray tidak bisa diundang buka itu. Ini enggak, kalau di pesantren ya ini dia harus kompromi sama panitia itu. Kadang-kadang tidak waktunya pray, saya harus ke Pekalongan, harus ke Cirebon, harus ke Kendal, harus ke Banyuwangi. Nah, pada saat semacam itu, saya selalu sebelum naik panggung, naik mimbar, saya selalu munajat kepada Allah Ta'ala. Saya mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya kesini ini diundang oleh saudara-saudara saya untuk menyampaikan firman-Mu, dan menyampaikan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sementara saya di sini, saya meninggalkan santri-santri saya yang dititipkan orang-orang tuanya kepada saya untuk saya didik. Maka ya Allah, apabila amal saya di sini ada pahalanya, tolong ya Allah, tidak usah diberikan kepada saya. Ganti saja itu dengan kebutuhnya hati santri-santri saya yang sekarang sedang baik dari ajaran saya. Jadi saya belum tanya ini kok ada pahala kok ditukar-tukar. Dia mengatakan saya masih bisa beramal yang lain, tapi santri-santri saya itu mengharapkan dari saya bisa beramal yang lain lah, biar ini untuk mereka. Dulu saya pikir itu hanya ayah saya saja yang kelakuannya begitu. Ternyata semua kiai pesantren itu begitu. Buktinya yang saya tahu, kiai Allah yarham, kiai Umar Mangkuyurjan, hamilul Quran, orang yang bukan hanya hafal Al-Quran tetapi perilakunya mengepas-ngepaskan dengan Al-Quran, kiai Umar dari Solo, Surakarta. Suatu hari kiai Umar ini memanggil lurah pondok. Sini apa namanya lurah pondok? Kepala pondok bukan? Kepala pondok, lurah pondok. Di sana namanya lurah pondok, dipanggil. Coba aku dicatatkan namanya santri yang nakal-nakal ya. Di ranking ya. Ternakal, nakal sekali, nakal, agak nakal gitu ya. Wah ini lurah pondok senengnya apa kamu sekali? Diberitahu pengurus dablek saja, sekarang kiainya sendiri yang meminta nama. Langsung ditulis pakai spidol merah besar-besar, pulan bin pulan asli dari sini ternakal, pulan bin mulan memang dari ini nakal sekali, pulan bin pulan bin pulan dari daerah ini nakal sampai ke agak nakal. Sampaikan kiainya. Ditunggu sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kok enggak ada tanda-tanda apa-apa. Akhirnya enggak tahan ini, lurah pondok ini. Diberanikan diri, sowan kiai. Kiai, mohon maaf, itu kok santri-santri kok belum ada yang diusir. Loh, santri yang mana yang diusir itu? Itu yang nakal-nakal itu. Loh, kok diusir? Loh, dipondokkan kesini itu karena nakal. Supaya tidak nakal. Nah kalau sampai masih nakal diusir kan ya tetap nakal di sananya. Gimana? Lalu untuk apa itu? Minta namanya yang ternakal segala macam. Nggak tanya begitu, jangan seperti orang Indonesia asal menyimpulkan saja. Iya kiai, untuk apa itu namanya? Ini, kamu kan tahu sendiri, setiap malam jam 2 ke atas saya selalu mendoakan santri-santri saya. Saya minta nama itu nanti untuk saya prioritaskan ini, khususon pulan bin pulan, pulan yang khususon pulan bin pulan. Jadi semua santri didoakan sama kiai, tapi ada wah khususon ini, anak-anak karya dikasih khusus. Pada waktu ada acara khataman di suatu daerah di Jawa Tengah, tidak usah saya sebut namanya, nanti sampai cari nanti ya. Itu khataman Al-Quran. Kiainya masih muda, jauh lebih muda dari saya. Wah, antri banyak. Saya ceritakan, saya ceritakan apa yang dilakukan Kiai Umar. Ini Kiai kan diam aja, tunduk saja. Orang-orang pada ketawa, ya enggak ketawa sendiri dulu. Begitu saya selesai pidato, Kiai ini ngerangkul saya. Alhamdulillah Kiai, Kiai tidak nyebut nama. Dadah, saya itu yang ternakal itu. Itu luar biasa.